محمد ورسوله من النبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya bertatap muka dan saling menasihati dalam konteks untuk memperbaiki pengetahuan dan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan insyaAllah. Alhamdulillah. Dalam kajian kali ini, teman-teman panitia meminta saya tetap membawakan dunia, kira-kira realitas dunia Islam yang hari ini terjadi. Dan saya ingin memulainya dari struktur negara yang baik dalam konteks hari ini, negara yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW, bahwa kurang-kurangnya negara yang baik itu mensyaratkan empat pilar utama. Yang pertama, yang paling mendasar adalah ulama atau intelektualnya bekerja dan mengabdi hanya kepada ilmu dan kebenaran. Tanpa fondasi ulama dan yang bekerja untuk kebenaran dan kebaikan, maka sebuah negara tidak akan memiliki konsep dan fondasi dasar yang kuat. Sebab ulama dan intelektual yang bekerja untuk kebenaran dan kebaikan itu adalah mata, telinga, dan lisan yang selalu mengingatkan hal yang kedua ini. Yang kedua adalah umara yang memerintah dengan adil dan kasih sayang. Umara ini pemerintah, presiden, raja, perdana menteri, dan sebuah lembaga eksekutif yang memerintah dengan adil dan kasih sayang. Yang ketiga adalah orang kaya yang jujur dan dermawan, tidak kikir dan lapang dada. Ini para pengusaha, bisnismen, konglomerat yang memang menyadari betul keberadaannya berfungsi dan tidak lain hanya untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menggali harta lebih banyak, bukan untuk mencari kekayaan yang lebih besar, bukan, tapi untuk menyajikan dan menjadi bagian dari kehidupan yang lebih baik. Yang keempat adalah rakyat biasa yang sebagian besar berada pada posisi du'afa. Jadi kalau ada du'afa, jangan menjadi du'afa yang kasar. Jadilah du'afa yang berhati baik dan tidak memiliki rasa dengki. Keempat pilar inilah yang tidak ada di negara Islam. Di semua negara Islam. Di seluruh negara-negara di dunia Islam. Termasuk di Indonesia. Ulama dan intelektualnya rusak. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Sebab kalau kita sebagai orang tua menyekolahkan anak, kira-kira kita menanamkan cita-cita kepada anak untuk sekolah tinggi untuk apa? Untuk cari kerja yang baik, untuk cari kerja yang mudah. Maka semakin tinggi levelnya, semakin mudah pekerjaannya, semakin besar gajinya. Maka asas ilmu pengetahuan sudah rusak di sini. Ilmu pengetahuan itu tidak lain digunakan untuk lebih taat dan lebih patuh kepada Allah SWT. Karena itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama yattaqullaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada-Ku adalah para ulama, para intelektual. Hari ini intelektual kita tidak lebih takut kepada Allah, meski ilmunya tinggi, meski doktor, meski profesor. Bahkan ada salah satu profesor di Indonesia ini, dia berani menikahkan pasangan homoseksual hanya untuk gelar profesornya. Jadi intelektual itu tidak membuat dia lebih patuh dan lebih taat kepada Allah. Karenanya ilmu pengetahuan apalagi ulamanya menjadi rusak. Yang kedua levelnya, ulama yang paling top, ulama yang paling terkenal, bukan ulama yang terbaik di antara ulama, tapi ulama yang dianggap lucu, dianggap menghibur, dianggap menyenangkan. Itu bukan tugas ulama, menyenangkan umat itu bukan tugas ulama. Menghibur tugas, menghibur umat itu tugas simulat, bukan tugas ulama. Jadi kalau ulama tidak membuat jamaah ketawa itu, besok nggak diundang lagi. Padahal tugas yang membuat ketawa itu memang bukan tugas ulama, yang harus mampu. Ini yang menjadi rancu kehidupan dan menjadi rusak ilmu pengetahuan. Yang kedua, umara yang memerintah tidak memerintah dengan adil, apalagi dengan kasih sayang. Adil jauh, kasih sayang apalagi. Itulah yang terjadi di Timur Tengah, misalnya Gaddafi. Ketika kerusuhan Libya itu membayangkan, saya tahun 2009 pergi ke Libya dan berjumpa langsung dengan Gaddafi, melakukan pembicaraan dengan beberapa orang yang dipimpin oleh Gaddafi. Dan di situ Gaddafi memberikan cerita-cerita yang menarik, salah satunya Presiden Argentina, Carlos Menem. Diceritakan oleh Gaddafi, Carlos Menem itu sebetulnya nama aslinya adalah Munim, bukan Menem. Munim. Tapi karena dia ingin berkuasa dan syarat berkuasa di Argentina adalah bukan Muslim, sementara keluarga Carlos Menem ini dari sebelah ibu adalah Muslim semua, maka dia menukar agamanya termasuk namanya dari Munim menjadi Menem. Itu diceritakan oleh Gaddafi. Gaddafi ini, Bismillahirrahmanirrahim, menjadi presiden ketika umurnya 29 tahun. Jadi presiden. Kita ini jadi apa ini udah tua. Dan sekarang dia sudah berkuasa lebih dari 40, hampir dari 42 tahun. Karena sudah terlalu lama berkuasa, maka dia lupa untuk berbuat adil dan kasih sayang itu. Seolah-olah Libya itu dia, dan dia itu Libya. Jadi sudah susah memisahkannya. Libya itu milik saya, dan saya ini adalah Libya. Tapi dalam hal ini saya terpaksa membandingkan. Bayangkan kalau zaman 98 itu Pak Harto bersikukuh untuk tidak mau turun dan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Gaddafi. Tembakin rakyatnya. Karena mantunya hari itu adalah Panglima Kostrat. Wah, ini akan terjadi luar biasa pergulatan. Tapi untungnya Pak Harto tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Gaddafi hari itu. Pemimpin dunia Islam hampir semuanya tidak adil. Dan kasih sayang justru untuk keluarganya sendiri. Yang ketiga adalah para agnia. Orang kaya, konglomerat yang tidak kikir dan lapang dada. Hari ini mudah-mudahan banyak di antara kita, tapi masih belum tepat sasaran. Dulu di zaman ketika Palestina pada perang salib pertama itu, Abdul Qadir Jailani yang sering disalahtafsirkan oleh teman-teman tarekat dan sufi itu berniat mendirikan madrasah. Lalu kemudian dia mengumumkan kepada jamaah, besok saya ingin mendirikan jamaah yang tujuan utamanya melahirkan pemimpin-pemimpin umat. Maka semua masyarakat berpadu untuk mengumpulkan apa yang mereka mampu. Ada yang nyumbang tanah, ada yang nyumbang bangunan, ada yang nyumbang tenaga. Tapi ada satu ibu datang kepada Abdul Qadir Jailani sambil nenteng suaminya. Suaminya dikempit tangannya gitu, sirahnya begitu, dikempit tangannya. Dia ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani dan bilang begini, wahai guru, dulu dia sampai sekarang belum bayar mahar. Masih hutang mas kawin, dia belum bayar mas kawin. Maka aku serahkan dia kepadamu sebagai bagian sumbanganku kepada rencanamu membangun sekolah. Pergunakan tenaganya sesuai dengan mas kawin yang dia hutang padaku. Jadi mas kalau mau nikah jangan sampai ditenteng istri sampai. Mau nyumbang juga, dulu suatu itu belum, masih hutang mas kawin. Tapi ini adalah contoh dan bagian potret sejarah. Memang sejarah. Tapi buat kami, kita harus mengimplementasikan pada kehidupan nyata seperti sekarang. Bayangkan, orang sampai menyerahkan suaminya untuk dijadikan sumbangan. Orang kaya yang dermawan dan tidak pikir, hari ini orang kaya, ya kayak gimana supaya pajaknya ringan, diakalin laporan SPT ini, macam-macam. Untuk membuat dia tidak mengeluarkan kekayaan lebih besar. Dan yang ketiga, yang keempat, adalah du'afa yang tidak memiliki hasad. Ini yang terjadi di seluruh dunia Islam. Mesir adalah negara miskin. Karena itu masyarakat yang miskin melihat penguasa dengan tatapan benci. Kenapa? Karena di atasnya rusak. Jadi jamaah Rasulullah, jamaah Rasulullah, ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah, soalnya apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah 128 tentang karakter Rasulullah. Awilannya syaitan rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. At-Taubah 128. Yang pertama sekali, karakter pemimpin itu harus akrab dan dekat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Orang dari kalanganmu sendiri. Sekarang di seluruh dunia Islam, siapa presiden atau pemimpin negara yang gampang ditemui rakyatnya? Siapa, Pak? Tolong sebutkan. Tidak ada. Bahkan presiden kita sendiri, kalau mau berangkat, jalan steril 1 jam sebelumnya. Dan itu sampai ada yang menulis surat di koran. Bahwa mobilnya dikepruk oleh pas pampres juga penyok, karena presidennya mau lewat. Presiden tidak mudah didekati, padahal tanggung jawab presiden yang pertama sekali adalah menjadi akrab dan dekat dengan apa yang dipimpinnya. Yang kedua, peduli dan perhatian. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebutkan azizun 'alaihim ma 'anittum. Berat terasa olehmu, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi pemimpin yang betul-betul merasakan beratnya penderitaan. Gimana pemimpin kita mau merasakan penderitaan berat membayar itu juga nggak pernah. Hari ini pertama sudah 7.800. Dan kita diperintahkan untuk beli pertama, jangan ngisi premium. Tidak pernah jangan-jangan presiden-presiden dan para pemimpin dunia Islam di dompetnya juga tidak pernah punya uang. Bukan karena enggak punya uang, tapi karena memang tidak pernah menyentuh uang. Semua kebutuhannya telah terpenuhi. Tidak pernah merasakan azizin. Berat terasa. Penderitaan juga tidak terasa oleh mereka. Yang ketiga, karakter pemimpin yang betul-betul ingin berbuat baik kepada apa yang dipimpinnya adalah harisun alaikum bil mu'minin. Ingin betul rakyatnya bertakwa. Ingin betul rakyatnya beriman. Sementara kita ingin Ahmadiyah dibubarkan saja, tidak sukses. Ingin Ahmadiyah dikembalikan kepada jalan yang baik saja, tidak disetujui presidennya. Agar kita bersikap tidak liberal saja, presidennya juga tidak berkenan. Pemimpinnya tidak berkenan. Dan yang terakhir, yang keempat, Ra'ufur Rahim. Memiliki sikap kasih sayang yang sangat besar. Itu tidak dimiliki. Maka wajar saja kalau presiden, pemimpin, dan para raja dunia Islam itu. Ini Presiden Tunis. Oh, yang ini Tunis bin Ali. Ini Yaman. Ini Mesir. Ini Gaddafi. Ini Karzai. Ini Najib bin Razak. Ini, ada yang tahu, Pak? Ini namanya Islam Karimov. Presiden Uzbekistan. Namanya Islam Karimov. Tapi pekerjaannya menindas kaum muslimin di negaranya sendiri. Ini Hasan Al-Bolkiah. Yang kedudukannya luar biasa mewah. Ini koridor pesawat pribadinya Hasan Al-Bolkiah. Dan di dalam pesawat itu ada tempat tidur. Kalau mau tidur, jangan naik pesawat. Sederhana saja kan. Di rumah lebih enak tidur. Ini wastafelnya. Terbuat dari emas. Cuci tangannya terbuat dari emas. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Apa tujuannya? Rumahnya, bukan istananya, rumahnya Sultan Al-Nahyan, Emirat Arab. Bayangkan kalau rumahnya begini, berapa yang dia keluarkan untuk bayar listrik? Luar biasa dahsyat. Sementara banyak rakyat yang lebih memerlukan. Ini juga tidak ada yang tidur di sini, Pak. Ini rumah jin. Ini wastafel kamar mandinya. Ini kalau di rumah saya jadi memolan. Segitu dah siap ini. Ini apa? Jacuzzi-nya. Bathtub, tempat dia berendam. Ini tempat tidurnya, peraduannya. Kolam renangnya. Di koleksi mobilnya, dan ada salah satu koleksi mobilnya ya semuanya dari perak. Kalau tadi Sultan Hasan Al-Bolkiah tempat cuci tangannya saja dari emas, ini Audi 4-nya terbuat dari perak. Pertanyaan terakhirnya yang kita ingin sampaikan di sini adalah tujuan hidup ini untuk apa kalau ini adalah yang kita lakukan? Maka wajarlah dunia Islam itu bergolak dan karena memang sudah menyimpan bara api. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita berada pada posisi pemimpin, posisi apapun dari empat hal tadi, jangan lakukan yang sudah rusak. Jangan lakukan. Jangan terbuai oleh harta, jangan terbuai oleh kedudukan, oleh pangkat. Pernah ada salah satu sahabat Rasulullah SAW diutus untuk pergi berdakwah kepada Kisra Persia, Kaisar Irak, Kaisar Persia. Kaisar Persia ini tahu kaum muslimin ini susah dibuat untuk tunduk, ini susah. Dia hanya tunduk ketika sholat saja. Dia tidak tunduk kepada raja, dia tidak tunduk kepada penguasa. Dan dia tidak tergoda hatinya oleh harta. Bagaimana caranya membuat kaum muslimin tunduk? Maka dibuatlah pintu gerbang masuk ke ruang rapat dengan raja itu pendek. Sehingga kalau kita mau masuk harus tunduk. Dan dihamparkanlah karpet yang tebal supaya kalau berbicara dengan raja itu merasa nyaman dan terbuat. Tapi karena hatinya para sahabat ini sudah tidak terikat oleh materi. Dan dia menjadi orang yang cerdas. Jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan? Sahabat ini masuk ke dalam ruangan bukan kepalanya dulu. Tapi pantatnya dulu. Dia masuk dengan cara mundur. Untuk membuat saya tidak akan tunduk pada siapapun penguasanya. Hanya pada Allah saya tunduk. Dan ketika di karpet yang besar itu, dia membawa tombak dan tombaknya itu tidak dihadapkan ke atas tapi dihadapkan ke bawah. Sambil ngobrol sambil dicucu-cucukan ini. Buat saya sampah itu tidak dibawa. Ya Allah, maaf, apa yang saya ceritakan, apa yang banyak diceritakan oleh Ustaz yang lainnya dan para pengajar, mungkin kisah-kisah yang dulu, tapi saya yakin kita mampu dan bisa menjadi amalan-amalan. Abu Dzar, setelah Rasulullah wafat, amal unggulan yang dia lakukan adalah dia tidak pernah berdiam di rumah. Dia keliling ke seluruh negara-negara Islam. Ketemu gubernur menasihati. Semua sekarang susah. Beberapa waktu lalu saya diundang untuk bicara di depan salah satu bank. Para pemimpin-pemimpin di bank itulah saya bicara. Tema yang saya ajukan adalah memperbaiki Indonesia. Temanya sederhana, Pak, memperbaiki Indonesia. Itu pun sekretaris direksi meminta agar temanya diganti. Takut menyinggung Bapak pimpinan. Seolah-olah Indonesia ini rusak. Bayangkan hanya untuk begitu saja. Abu Dzar dia menasihati langsung. Suatu ketika di Basra, Abu Dzar diminta untuk menemani Gubernur Basra makan malam. Setelah makan malam, makanan utama dipinggirkan, baru hidangan penutup disajikan. Abu Dzar langsung berdiri di atas meja, Pak. Dia naik di atas meja makan begini. Dan dia berkata kepada Gubernur, apa yang kamu lakukan, wahai sahabat? Apakah Rasulullah mengajarkan makan setelah makan? Sampai segitunya. Apakah Rasulmu mengajarkan makan setelah makan? Dan betul, sifat mazmumah, sifat tercela yang paling atas yang disusun oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang paling atas adalah sering dalam keadaan kenyang, itu sifat tercela. Karena Rasulullah itu ngajarin makan itu kan duduknya begini. Supaya apa? Supaya diangkat perut tertekan oleh paha. Sehingga kita tidak terlalu makan banyak. Kedua, cara makannya begini. Supaya ngambilnya sabar. Kita enggak makan luar pada begini. Kumpulin. Ketiga, Rasulullah mengajarkan makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini semua sudah tidak berlaku di zaman kita ini. Saya mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita saling mengingatkan dan saling memberitahu untuk saling berlomba mengerjakan dan mengamalkan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua bersama dan ambil peran yang paling maksimal di masing-masing tiap posisi yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.